خيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فدليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى فمناة الثالثة الأخرى. Dan dalil yang menunjukkan tentang adanya keikatan terhadap pepohonan dan bebatuan adalah firman Allah Subhanahu wa taala: "Afara'aytum Lata wal Uzza wa manata al-ukhra." Tidak mengenal melihat tentang Lata dan Uzza serta al-manat yang merupakan berhala yang ketiga. Jadi pada pertemuan yang lalu telah kita terangkan masing-masing perhala tersebut. Yang Al-Lata di sana ada dua cara cara membacanya, dengan tafsir tanpa tashkir, yaitu Lata yang maknanya apa? Kemarin makna Lata tanpa tashkir. Dan nama sebuah batu yang diukir, batu yang diukir di sana yang disembah berhala. Ada dengan Lata yang dengan tashdid itu adalah dari kata Lata yang untuk bicara kepada seorang soleh yang pada waktu hidupnya dia senantiasa membuat roti untuk memberi makan para haji, sehingga ketika meninggal kuburannya tersebut dijadikan sembahan selain Allah. Al-Uzza diambil dari kata Al-Aziz. Yang Al-Uzza ini bentuknya apa? Pohon. Manah dari kata Al-Mannan, termasuk dalam ilhad terhadap asma Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini juga termasuk penghinaan terhadap asma Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini bentuknya apa? Batu. Baik. Qala Allah Ta'ala wa hadithu Abi Waqid al-Layth radhiyallahu anhu qala: kharajna ma'an Nabiy sallallahu alaihi wa sallam ila Hunain wa nahnu adatha'u 'ahdin bi kufrin وللمشركين سترة يعكفون عندها ويربون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار. فمررنا بسترة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. الحديث. الشيخ رحمه الله تعالى بدأ من يذكر نبي الحديث لم كان يتنيا له رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت Karena para sahabat dengan permintaan yang seperti ini sudah mengatakan Allah Akbar Inna Hasanan Kuntum Ba'lati Nafsi Biyadi Kama Qalat Banu Israel Ali Musa Alayhi Salam Inja'al Lana Ilahan Kama Lahum Aliha Qala Innakum Qawm Tajhalun Tak Tarangka Pun Nasana Namun Kana Qabla'ku. Tayyib. Dari Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, dia berkata: kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. Dalam keadaan kami saat itu baru saja meninggalkan kekufuran. Dan orang-orang musyrik, mereka itu mempunyai suatu pohon yang mereka beriktikaf di sekelilingnya. Mereka juga menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meminta berkah. Yuqalu laha dzatu anwar. Pohon ini disebut dengan dzatu anwar. Yang nama ini diambil dari keadaan pohon tersebut yang digantungkan padanya senjata-senjata. Anwar, kandungan-kandungan berarti pohon yang mempunyai apa? Banyak kandungan-kandungan di situ. Digantungkan senjata-senjata orang musyrik untuk meminta berkah. yang hal ini merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena meminta berkah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Fadarunna bi fitratin, maka ketika kami berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun yang tersebut, kami melewati suatu pohon. Nah, ketika lewat pohon ini, mereka teringat dengan keadaan orang-orang musyrik yang mempunyai pohon. Maka mereka pun mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhat anwatin kama lahum dhat anwat." Wahai Rasulullah, buatlah untuk kami dhat anwat. Suatu pohon yang kami menggantungkan senjata-senjata kami untuk meminta berkah. Sebagaimana orang-orang musyrik juga mempunyai dhat anwat. Ini permintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya permintaan tersebut dibangun di atas ketidaktahuan akan hukum dari apa yang diminta itu. Karena Abu Waqid al-Layth telah menjelaskan bahwasanya keadaan mereka saat itu baru saja meninggalkan kekufuran. Sehingga terhadap beberapa perkara-perkara akidah mereka belum mengetahui. Di antaranya perkara ini, bahwasanya perkara yang mereka minta itu adalah suatu bentuk kesyirikan, suatu perkara yang dilarang. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Allahu akbar, innaha sunan." Allahu akbar digunakan di sini untuk ta'ajjub. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis beliau yang menggunakan sifat-sifat untuk menunjukkan ta'ajjub yang dengan Allahu akbar dan subhanallah. Dan demikian adanya keadaan seorang muslim ketika dia mendapatkan perkara-perkara yang dia takjub padanya, berzikir kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allahu akbar, menunjukkan tentang kebesaran Allah atau subhanallah, menunjukkan tentang kesucian Allah Subhanahu wa taala dan zikir-zikir yang lainnya. Rasulullah berkata, "Allahu akbar innaha sunan." Sebenarnya ini adalah jalan-jalan ya orang-orang yang terdahulu. Kuntum walladhi nafsi biyadih. Perkataan kalian itu demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Perkataan kalian itu kama qala Bani Israil li Musa. Sebagaimana perkataan Bani Israil kepada Musa alaihi salam ketika mereka mengatakan, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Buatlah bagi kami sembahan sebagaimana orang-orang musyrik itu juga mempunyai sembahan-sembahan. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Latarakabunna sanana man kana qablakum." Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian. Dari sini ikhwan fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat dan memberikan kias padanya, yaitu bahwasanya permintaan yang diminta tersebut sebagaimana permintaan Bani Israil kepada Musa untuk dijadikan bagi mereka apa? Sembahan selain Allah. Dan lihat pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meminta untuk dijadikan bagi mereka apa? Suatu pohon sehingga mereka menggantungkan senjata-senjata pada pohon tersebut untuk meminta berkah. Apakah mereka menyembah pohon tersebut? Para sahabat tidak minta untuk itu. Para sahabat tidak minta untuk dijadikan sesembahan pohon itu, tetapi meminta berkah termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya permintaan kalian itu seperti permintaan Bani Israil. Yang Bani Israil itu meminta untuk dijadikan bagi mereka sembahan selain Allah, sebagaimana orang-orang musyrik mempunyai sembahan-sembahan selain Allah. Jadi walaupun secara lafaz permintaan yang berbeda, akan tetapi secara hakikat permintaan sama, yaitu meminta untuk dijadikan bagi mereka tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan inilah hakikat dari kesyirikan. Jadi syirik ikhwanillah tidak bergantung kepada lafaz saja. Karena lafaz walaupun berbeda-beda, jika hakikatnya sama maka hukumnya pun sama. Di sini lafadznya meminta serta lafadznya orang-orang tersebut yang beriktikaf tidak menyembah kepada hal-hal tersebut, akan tapi ketika hakikatnya adalah hakikat kesyirikan, maka hukumnya pun hukum kesyirikan. Tayyib. Dari sini jelas apa yang diinginkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan hadis Abi Waqid al-Ladzi untuk menunjukkan bahwasanya di antara orang-orang musyrik mereka ada yang menyembah pohon. Ini cerita dalilah. Kemudian ada faedah yang lain dari hadis ini menunjukkan tentang pentingnya seorang belajar akidah yang benar. Belajar tentang tauhid. Kenapa? Karena lihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka baru saja keluar dari kekuburan dan belum mengetahui banyak tentang Islam, mereka menyangka bahwasanya meminta keberkahan terhadap pohon-pohon tadi suatu bentuk perkara yang diperbolehkan, dan ternyata perkara itu adalah perkara yang sangat berbahaya dan bisa menghancurkan keselamatan seorang hamba. Jadi di sini kejahilan terhadap perkara tauhid merupakan hal yang sangat berbahaya. Dan dikarenakan saat itu mereka langsung menuntut ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya pun mereka mendapatkan bimbingan langsung dari Rasulullah sehingga segera meninggalnya. Mereka belum terjatuh pada kesyirikan itu. Mereka baru mengatakan hal tersebut dan langsung ditegur, langsung dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya perkara itu merupakan suatu bentuk kesyirikan sehingga mereka pun segera meninggalkannya. Dari sini pula pentingnya seorang mendapatkan seorang pengajar, seorang yang mengajari mereka untuk menunjukkan ke jalan yang benar, menunjukkan kepada ketauhidan dan menjauhkan dari kesyirikan. Dan insyaAllah untuk faedah-faedah yang lain akan kita ambil secara terperinci pada pelajaran kitab Tauhid. Karena hadis ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab beliau, kitab Tauhid. Ini kaidah yang ketiga. Apa itu Muhammad kaidah ketiga sebelum kita masuk ke kaidah keempat? Tapi, bahwasanya Rasulullah diutus kepada suatu kaum yang peribadatannya berbeda-beda, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah malaikat. Semua itu Rasulullah perangi tanpa membeda-bedakan. Baik. Al-Qa'idatul Rabi'ah. Kaidah yang keempat. Anna musyriki zamanina aghlabu syirkan minal awwalin. Li'anna al-awwalina yushrikuna fil rakha'i wa yukhlisuna fil syiddah. فمشرك زماننا شركه دائم في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. كيف تأمل؟ بل mengatakan bahwasanya orang-orang musyrik pada zaman kita saat ini kesyirikannya itu lebih dahsyat daripada kesyirikan orang-orang musyrik terdahulu. Kenapa? Beliau mengatakan, لِأَنَّ الْأَوَّلِينَ يُشْرِكُونَ فِي الرَّخَاءِ وَيُخْرِجُونَ فِي الشِّدَّةِ. Karena orang-orang musyrik zaman dulu, mereka mensyirikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada keadaan senang. Ketika mereka mendapatkan nikmat, mendapatkan kesenangan, mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa bahwasanya semua itu rezeki dari Allah. Wa yukhlisuna fi syiddah. Akan tapi ketika mereka mendapatkan bencana, mendapatkan mara bahaya, mendapatkan suatu musibah atau hal-hal yang berat bagi mereka, mereka mengikhlaskan peribadatan kepada Allah. Mereka semata-mata meminta untuk dikeluarkan dari kesulitan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keadaan orang-orang musyrik terdahulu. Wa musyriku zamanina syirkuhum da'iman firraqa'i wa syidda. Adapun orang-orang musyrik pada zaman kita, kesyirikan mereka itu terus ada, baik dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan sengsara, keadaan terkubur. Dan ini merupakan keunggulan orang-orang musyrik zaman ini daripada orang-orang musyrik terdahulu. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Syekh dalam kaidah keempat ini, bahwasanya kesyirikan orang-orang musyrik saat ini itu lebih dahsyat daripada kesyirikan orang-orang musyrik terdahulu, di mana Rasulullah SAW diutus kepada mereka. Apa dalilnya? Wajibnya Allah Taala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, فَإِذَا رَقِبُوا فِي الْفُلْقِ جَعَلُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ketika mereka itu naik di dalam kapal, namanya orang naik kapal pada zaman itu terancam dengan berbagai macam kesulitan, karena di laut tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali zat yang mengatur laut tersebut. Nah, karena itulah ketika tahu bahwasanya semua perkara itu Allah Subhanahu wa Taala yang mengatur, Allah yang bisa mengangkat bencana dari mereka, da'allahu al-mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan ikhlas semata-mata kepada-Nya. Falamma najjahum ila al-barri idza hum yushrikun. Tetapi ketika mereka telah selamat ke daratan, tiba-tiba mereka berubah menjadi orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini jelas, ketika mereka terjepit posisi sedang mendapatkan bencana, mereka ikhlas memintanya semata-mata pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ketika telah selamat, sudah merasa aman, kemudian merasa tenteram, mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini jelas ya, keadaan orang-orang musyrik terdahulu. Adapun orang-orang musyrik saat ini, demikian pula zaman Syekh rahimahullah ta'ala, kesyirikan terus menerus ada dan terus menerus mereka lakukan pada keadaan berbahagia maupun dalam keadaan terjepit dan dalam keadaan mendapatkan bencana dan kesentingan. Bahkan saat ini ketika mereka mendapatkan bencana versus hal-hal yang penting, memintanya kepada siapa? Pada wali-wali yang mereka anggap bisa mengeluarkan dari bencana. Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala pada kaidah keempat ini baru menyebutkan satu di antara kedahsyatan dan keparahan kesyirikan orang-orang pada zaman ini daripada orang-orang terdahulu. Dan di sana masih ada hal-hal yang lain, yang diantaranya adalah bahwasanya syiriknya orang-orang pada zaman ini mereka mencakup di rububiyah dan uluhiyah. Kenapa? Karena orang-orang tersebut berkeyakinan bahwasanya bagi sembahan-sembahan mereka itu bisa apa? Bisa mengatur alam ini. Lihat, mereka-mereka yang sudah mencapai derajat tahawuf yang tinggi, mereka mengatur bahwasanya wali-wali kutub mereka bisa mengatur jagat, bisa memberikan manfaat dan mudharat. Adapun musyrik zaman dulu, mereka yakin bahwasanya memberikan manfaat dan mudharat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sembahan-sembahan itu tidak. Ini juga nilai tambah bagi kesyirikan orang-orang mutaakhir. Kemudian orang-orang musyrik zaman akhir ini, mereka ketika mau bersumpah, mereka menegaskan sumpah tersebut dengan menyebutkan sembahan-sembahan mereka, menyebutkan wali-wali mereka atau syekh-syekh mereka. Berbeda dengan musyrik-musyrik zaman dulu, mereka mau bersumpah ya dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi musyrik zaman akhir, mereka jika ingin menguatkan sumpahnya, mereka bersumpah dengan sembah-sembah mereka. Demi wali fulan, demi Syekh Fulan. Ini juga nilai tambah lagi. Kemudian syiriknya orang zaman mutaakhir, mereka bentuk kesyirikannya adalah dengan menyembah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak sama sekali punya nilai di sisi Allah. Bukan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka termasuk orang-orang yang paling fajir, orang yang paling mungkin termasuk orang yang paling kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lihat para wali yang mereka sembah tersebut. Tidak melaksanakan sholat, bahkan berzina, kemudian melakukan hal-hal kekejian yang lain. Itulah yang mereka sembah. Dan mereka mengatakan bahwasanya itu khusus bagi para wali, karena mereka sudah tidak terkena beban syariat. Bahkan sampai-sampai di antara mereka mengaku sebagai Allah, karena Allah Subhanahu wa taala telah bersatu dengan tubuhnya sebagaimana perkataan Ibnu Arabi Al-Haluni. Demikian pula Hallaj. Dan orang ini yang merupakan orang-orang yang paling kafir di antara orang-orang kafir yang lainnya, mereka apa? Tetap disembah-sembah bagi sembah selain Allah. Dan adapun musyrik zaman dulu, mereka tidaklah mengambil, tidaklah mengambil disembahan kecuali orang-orang yang baik. Contohnya tadi Lata. Asalnya apa? Dari orang yang berbuat baik, orang-orang soleh, memberi makan para haji. Kemudian menjadikan para nabi sebagai sembahan, menjadikan para malaikat. Jadi dari titik ini pula orang-orang musyrik zaman ini lebih parah daripada orang-orang musyrik zaman dulu. Kemudian di antara kedahsyatan orang musyrik zaman ini pula bahwasanya selain mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga mengingkari sifat bagi Allah serta nama-namanya, sehingga menghilangkan sifat-sifat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau menetapkan bagi Allah sifat, tidak pula menetapkan baginya nama. Sebagaimana yang terjadi pada Rafidhah dan Jahmiyah yang telah mencapai derajat ulul. Sedangkan orang-orang musyrik zaman dulu mereka masih menetapkan bagi Allah sifat-sifatnya. Walaupun penetapan mereka tidak sebagaimana penetapan tauhid. Dari sini kita ketahui pula bahwasanya kesyirikan orang-orang musyrik zaman akhir ini lebih dahsyat. Ini diantara hal-hal yang ditambahkan pada kaidah yang keempat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan dengan ini kita telah selesai dari empat kaidah yang beliau kumpulkan dalam risalah singkat ini. Yang secara ringkasnya, ikhwanillah, keempat kaidah ini merupakan kaidah dalam mengetahui tauhid dan syirik. Dan di sana ada bantahan terhadap syubhat-syubhat mereka-mereka yang terjatuh dalam kesyirikan, yang bagi siapa memahaminya dengan benar akan mudah baginya untuk memahami perkara tauhid dan dengannya terungkap Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya dari kesyirikan. Berarti dengan ini kita telah menyelesaikan risalah Fawaidul Arba', dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada kitab selanjutnya, yaitu kitab tauhid insyaallah. Cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.